Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, telah kita selesaikan pada pertemuan kita yang lalu kajian kita mengenai masalah hibah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari pembahasan baru, yaitu mengenai masalah luqathah atau masalah hukum mengambil barang temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fil luqathah, fasal yang menerangkan masalah luqathah. Wa idza wajada luqathatan, dan jika seseorang menemukan barang temuan, fi mawatin, di bumi atau di tanah yang tidak ada pemiliknya, autorikin atau di jalan, falahu akhduha, maka orang tersebut boleh untuk mengambilnya, au tarkuha atau meninggalkannya. Wa akhduha aula, dan mengambilnya adalah lebih utama, idza kana ala siqatin, jika dia percaya dengan dirinya sendiri, minal qiyami biha, percaya kalau dia bisa merawat barang tersebut. Ini adalah matan Abi Suja yang akan kita kaji dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita terangkan arti matan tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya apa sih arti daripada luqathah menurut bahasa dan menurut istilah ulama ahli fikih. Luqathah, kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, luqathah ini dibaca dengan fathah qaf, ya, mempunyai arti sesuatu yang ditemukan atau barang temuan, luqathah, ya. Dan ahli bahasa, ulama ahli bahasa telah sepakat bahwasanya luqathah ini dibaca fathah, ya, dibaca fathah qaf, qafnya dibaca di fathah dan lamnya di dhammah, luqathah. Ya, ini telah menjadi kesepakatan para ahli lughah, yang arti luqathah adalah barang temuan, barang temuan. Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Al-Qur'an telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabiullah Musa ketika Nabiullah Musa sama ibunya diceburkan ke laut, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faltaqathahu alu fir'auna." Dan ketika itu, ketika Nabi Musa telah diceburkan ke laut, maka sampailah Nabi Musa ke taman keluarga Fir'aun, kemudian faltaqathahu alu Fir'aun, kemudian Nabi Musa diambil, ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Jadi luqathah menurut bahasa adalah barang temuan. Adapun menurut pengertian yang dikemukakan oleh ulama ahli fikih, luqathah adalah akhdhu malin muhtaramin min mudhi'atin liyahfadhahu aw liyatamallakahu ba'da at-ta'rif. Mengambil harta yang diperbolehkan, bukan harta yang haram, min mudhi'atin, ya, dari tempat ditemukannya barang tersebut, liyahfadahu, untuk dirawat, awliyatamalakahu, atau untuk dimiliki, ba'da ta'rif, setelah mengumumkan barang tersebut. Jadi gampangnya luqatah adalah mengambil harta yang diperbolehkan, bukan barang yang haram, dari tempat hilangnya untuk dirawat atau bermaksud untuk dimiliki setelah mengumumkan barang tersebut. Ini ada arti luqatah menurut pengertian ahli fikih. Luqatah, ya, barang, ya, para ahli fikih mengatakan barang yang masuk dalam kategori luqatah adalah malun muhtaram, adalah barang yang diperbolehkan. Dikecualikan kalau barang tersebut bukan barang muhtaram. Misalnya minuman keras atau anjing misalnya, atau daging babi. Barang-barang tersebut adalah barang yang diharamkan. Jika Anda melihat daging babi atau melihat misalnya khamr atau minuman keras, ya, di tengah jalan tidak ada memilikinya, maka barang-barang tersebut tidak bisa dikatakan luqatah karena barang tersebut adalah barang yang diharamkan dan tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diambil. Maka tidak dinamakan luqatah. Luqatah atau akhdhul luqatah, mengambil barang temuan, ini diperbolehkan. Diperbolehkan secara umum hukumnya adalah diperbolehkan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh seorang sahabatnya mengenai barang temuan, beliau menjawab, "I'rif wika'aha wa ifasaha summa 'arifha sanatan. Fa illam ta'rif fastabqaha wal takun wadi'atan indaka. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilayhi." Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai luqatah ini, beliau mengatakan bahwasanya ketahui dulu, ya, ketahui dulu wika'aha, yaitu kantongnya atau wadahnya, wa ifasaha, dan kantong daripada tempat tersebut, kemudian kamu umumkan secara selama satu tahun. Kalau tidak ada orang yang mengaku, maka sudah kamu simpan dan menjadi titipan atau wadiah yang kamu yang bertanggung jawab, ya. Fa in ja'a talibuha, kalau datang orang yang memilikinya, maka kasihkan kepada dia. Ini berarti mengambil barang temuan hukumnya adalah boleh secara umum. Tapi insya Allah nanti akan kita terangkan, kadang-kadang mengambil luqatah ini, mengambil barang temuan ini, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, dan kadang-kadang makruh, dan juga bisa menjadi haram. Ini adalah yang akan kita terangkan. Tapi secara umum mengambil barang temuan atau mengambil luqatah hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan mengambil luqatah ini di sana ada, kalau kita cermati, ya, kalau kita cermati hikmah daripada diperbolehkannya untuk mengambil barang temuan ini, karena sebagaimana kita ketahui, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan sesuatu yang mahal misalnya atau yang berharga, maka otomatis orang yang kehilangan sesuatu yang berharga, dia akan sedih. Dan kadang-kadang orang tersebut sulit untuk mencari atau menemukan barangnya yang hilang karena tidak tahu di mana barang tersebut, atau dia lupa, atau dia tidak tahu di mana dia jatuh barang tersebut. Dan kadang-kadang barangnya yang hilang tadi kadang-kadang diambil atau ditemukan oleh orang yang tidak bisa dipercaya, maka barang tersebut akan hilang begitu saja. Atau barang tersebut adalah barang yang cepat rusak misalnya, maka barang tersebut akan rusak begitu saja tanpa ada yang memanfaatkannya. Maka diperbolehkan mengambil luqatah atau barang temuan ini, termasuk di sana ada unsur membantu orang yang mempunyai barang tersebut. Apalagi kalau orang yang menemukan barang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga barang tadi, Maka dalam mengambil barang temuan, di sana ada unsur saling tolong-menolong, ada unsur ta'awun. Kita menolong orang yang memiliki barang tadi, kita jaga barangnya yang hilang tadi supaya tidak hilang atau tidak rusak. Nanti kalau dia datang, kita kembalikan kepada orang tadi. Maka di sini mengambil barang temuan ini ada unsur ta'awun, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan saling tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Maka mengambil barang temuan dengan niatan untuk mengembalikan barang itu tadi jika kita menemukan pemiliknya, ini adalah merupakan unsur tolong-menolong, menolong orang yang kehilangan barang tadi. Dan ini juga mempraktekkan ya, atau taat dengan apa yang telah diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Ya, dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Dan juga dalam di dalam kita mengambil atau menyimpan barang temuan tersebut, ini juga merupakan di sana ada unsur idkholus surur, atau melegakan hati orang lain atau menyenangkan orang lain. Karena jika ada orang yang kehilangan barang, otomatis dia sangat sedih, ya sedih sekali. Tapi kalau dia setelah hilang barangnya terus dia bisa menemukan barangnya kembali, maka dia akan sangat senang sekali dan sangat bersyukur kepada orang yang menyimpan barangnya tadi. Maka di sini orang tersebut yang telah mengambil barang yang hilang tadi adalah mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya barang siapa yang barang siapa yang bisa melepaskan saudaranya muslim dari suatu kesusahan, dari kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari kesusahan besok pada hari kiamat. Nah, maka dengan diperbolehkannya dan dianjurkannya untuk mengambil barang temuan dan untuk merawatnya dengan baik, ini masyarakat secara umum akan mutmainna atau akan lega dan akan tenang ya terhadap barangnya jika barangnya hilang. Kalau sebuah masyarakat ya, kalau sebuah masyarakat itu semuanya itu saling tolong-menolong, semuanya itu masyarakat yang bisa dipercaya, punya rasa amanah, maka orang yang hilang barangnya tidak akan sedih karena barangnya pasti akan kembali, karena tidak mungkin temannya atau saudaranya akan mengambil barangnya yang hilang, pasti akan dikembalikan. Maka di sana akan terbentuk yang namanya masyarakat mutmainnah atau mujtama mutmain, masyarakat yang tenang, yang tidak khawatir terhadap barangnya ya. Ini adalah merupakan hal yang dianjurkan oleh Islam. Maka mengambil barang yang hilang ini, kalau memang orang yang mengambil itu adalah percaya dengan dirinya bahwasanya dia bisa menjaga barang tersebut dan tidak memilikinya, maka mengambil barang tersebut adalah hukumnya sangat dianjurkan oleh agama. Baik. Kalau seseorang melihat barang temuan di tengah jalan, karena di sini Imam Abi Suja beliau mengatakan fi mawatin ya, fa idza wajada luqatatan fi mawatin, jika Anda menemukan barang temuan fi mawatin di tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, autorikin atau di tengah jalan, maka dari kata-kata ini bisa kita ambil kesimpulan kalau memang barang yang Anda temukan itu berada di tanah orang lain atau di halaman orang lain, maka barang tersebut tidak merupakan dalam kategori luqatah, bukan barang temuan, tapi barang tadi adalah milik pemilik tanah tadi. Ya, jika Anda menemukan sepeda, melihat sepeda di pekarangan orang lain, ya otomatis sepeda itu milik orang yang mempunyai pekarangan tersebut. Jika Anda melihat mobil misalnya di halaman rumah orang lain, yang mana halaman tersebut adalah milik orang itu, maka mobil tadi adalah otomatis milik orang yang punya halaman tadi. Maka yang dinamakan lukoto ini kalau Anda menemukan barang temuan di tanah umum atau tanah yang tidak ada pemiliknya atau di jalan umum, maka barang tersebut dinamakan lukoto. Tapi kalau ditemukan di tempat orang lain tidak dinamakan lukoto. Jika Anda menemukan barang temuan, baik barang temuan tersebut di tanah kosong yang tidak ada pemiliknya atau di tengah jalan, ya, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Apakah wajib untuk mengambilnya atau sunnah atau mubah atau bagaimana? Nah, maka di sini dilihat, ya. Jika yang menemukan barang tadi adalah orang yang fasik. Orang fasik, orang yang tidak bisa menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa, dosa besar, atau dia selalu melakukan dosa-dosa kecil, fasik, orang fasik, bukan orang yang istiqomah. Kalau yang menemukan ini orang fasik, kuriha iltiqot, maka hukum mengambil barang tadi itu makruh. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, haram. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang kuat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Khizni, hadza qaulun qawi, bahwasanya kalau yang menemukan ini adalah orang fasik yang tidak mempunyai atau tidak percaya akan dirinya sendiri bahwasanya dia adalah bisa diamanati untuk menjaga barang tadi, maka hukum daripada mengambil barang temuan untuk orang ini adalah tidak diperbolehkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi yang mu'tamad adalah makruh. Dan jika orang yang fasik ini mengambil barang temuan tadi, maka bagi pihak imam atau pihak pemerintah, jika mengetahui hal itu, maka pemerintah wajib untuk mengambil barang tadi. Baik. Yang kedua, jika yang menemukan barang tadi adalah rasyidan, orang yang percaya atas dirinya bahwasanya dirinya adalah orang yang bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Maka kita lihat, kalau memang barang temuannya tadi itu ditemukan di tempat yang mana masyarakat di sekitar tempat itu adalah orang yang bisa dipercaya, ahli amanah. Ya, ahli amanah. Maka bagi si penemu tadi yang baik adalah mengambil barang tersebut. Karena dalam mengambil barang tersebut ada unsur ta'awun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dzamal 'abdu fi auni akhihi." Tapi kalau barang yang ditemukan tadi itu berada di tempat yang mana masyarakat sekitar situ adalah masyarakat yang tidak bisa dipercaya, masyarakat yang kebanyakan masyarakat orangnya itu orang abangan atau orang yang tidak istiqomah misalnya, maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk mengambil barang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin." Dan orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan satu sama lain adalah menjadi kekasih atau menjadi kekasih satu sama lain. Pembantu satu sama lain. Maka karena orang Islam, orang mukmin satu sama lain adalah orang yang saling membantu, maka wajib untuk menjaga harta saudaranya muslim. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau memang tempat ditemukannya barang itu penduduk sekitar situ itu adalah penduduk yang tidak bisa diamanati atau orangnya itu bukan orang yang taat beragama, ya, tidak bisa dipercaya, maka di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib bagi orang yang menemukan barang tersebut untuk mengambil barang tadi dan menyimpannya, karena orang mukmin satu sama lain adalah kekasih. Sebagaimana Anda wajib untuk menjaga barang Anda, Anda juga wajib untuk menjaga barang saudara Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin." Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib tapi sunnah saja. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar menurut Imam Al-Khisni, pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena mengambil barang temuan itu masuk dalam kategori amanah atau masuk dalam kategori kasbun. Sedangkan dua-duanya, baik amanah atau kasbun, ini tidak wajib atas seorang muslim. Baik. Kalau misalnya kalau kita katakan bahwasanya mengambil barang tersebut hukumnya wajib jika masyarakat sekitar situ tidak bisa diamanati misalnya, wajib misalnya. Kemudian tidak diambil oleh orang yang menemukannya sampai rusak. Ya, sampai rusak. Maka apakah wajib dia untuk mengganti barang tadi? Tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? Karena barang tadi bukan milik dia. Dan rusak bukan karena dia. Bukan karena dia. Baik. Ini adalah kalau memang ya, kalau memang barang tersebut ditemukan di tempat yang penduduknya situ, sekitar situ tidak bisa kita amanati. Ya, hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian setelah itu Imam Abu Suja mengatakan wa idza akhadaha wajaba alaihi ay ya'rifa sittata asya. Jika dia mengambil barang temuan tadi, maka dia wajib untuk mengetahui 6 hal. Yang pertama wi'aaha, wadah atau tempat barang yang diambil tadi. Wa ifasaha, dan kantong barang tadi. Kalau memang barang tersebut berada di kantong. Wa wika'aha, dan tali pengikat barang tadi. Wa jinsaha, dan jenisnya. Wa adadaha, dan jumlahnya. Wa waznuha, dan timbangannya. Wa yahfadhuha fi khidzi misliha, dan dia wajib untuk menjaganya di tempat yang cocok untuk barang tadi. Ala kulli halin, ya. Jika kita katakan bahwasanya orang yang menemukan barang tadi adalah orang yang bisa dipercaya, maka dia boleh mengambil barang tadi, baik niatan dia itu untuk menjaga barang tadi atau untuk memilikinya. Yang penting kalau dia punya adalah orang yang bisa dipercaya, maka ketika dia mengambil barang tadi, dia harus mengetahui dan melihat barang tadi. Dia lihat, ya, wi'aaha, tempat barang tadi itu apa? Kardus, ya, misalnya kardus atau panci misalnya, atau misalnya tas misalnya, wi'a. Wa ifasoha, kantong, misalnya kalau barang tersebut ada dimasukkan dalam kantong misalnya, tas kresek misalnya, apakah itu tas warnanya apa misalnya, diketahui semuanya. Wa wika'aha, dan tali pengikat, kalau barang tersebut misalnya dimasukkan dalam kantong atau dalam masa kantong kain misalnya, terus pengikatnya apa misalnya. Wa jinsiha, jenis barang tersebut barang apa, apakah barang tersebut perhiasan, emas atau perak atau barang elektronik dan yang lainnya. Wa adadaha, jumlahnya berapa, ya. Wa waznaha, dan timbangannya berapa, kalau barang tersebut misalnya barang yang berharga, emas misalnya, berapa timbangannya. Wa yahfadhuha, dan wajib bagi orang tersebut untuk memelihara atau menyimpan barang tadi, jangan sampai rusak, diletakkan di tempat yang cocok untuk jenis barang seperti yang barang ditemukan tadi. Terus kalau memang dia mengambil barang tadi dan percaya pada dirinya bahwasanya dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk bisa menjaga barang tadi, apakah dia wajib untuk mendatangkan saksi bahwasanya dia adalah ingin mengambil barang tadi? Di sini menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Jadi jika orang yang menemukan itu ingin mengambil barang yang ditemukan tadi, tidak wajib dia untuk mendatangkan saksi. Ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib, tapi yang mu'tamad qaul, yang benar dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib untuk mendatangkan saksi. Baik. Jadi intinya kalau dia niat untuk mengambil barang tadi, maka dia harus melihat barang tadi secara cermat. Dia harus mengetahui tempatnya itu apa, nanti kantongnya itu apa, pengikat tali pengikatnya itu apa, jenisnya apa, pokoknya diketahui secara pasti, sehingga nanti seandainya kalau dia memakai barang tersebut, ya, terus ada orang yang mengatakan saya kehilangan barang ini, maka dia bisa tanya kepada orang tadi, barang Anda yang hilang bentuknya seperti apa, timbangannya berapa, jumlahnya berapa. Itu adalah tujuan daripada apa yang telah diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus kalau memang dia ingin memiliki barang tersebut, dia ambil, yang mana dia punya niat untuk memiliki barang tadi, bagaimana caranya? Jadi jika orang yang menemukan barang temuan tadi mengambil barang itu, jika dia berniat untuk memilikinya, maka dia wajib untuk mengumumkannya di khalayak ramai sebelum dia memiliki barang tadi, harus diumumkan. Tapi kalau misalnya dia mengambil barang temuan tadi dengan tujuan untuk menjaganya, nanti kalau pemiliknya datang akan dikasihkan kepada dia, maka tidak wajib untuk mengumumkan. Tidak wajib untuk mengumumkan. Ditaruh di rumahnya, disimpan dengan baik. Nanti kalau ada orang yang mencari dan orang tersebut adalah pemiliknya, maka dikasihkan. Itu kalau memang dia sekedar mengambil untuk menyimpan. Tapi kalau dia mengambil barang tadi dan dia punya niatan untuk memilikinya, maka dia wajib untuk mengumumkan di khalayak ramai bahwasanya dia telah menemukan barang yang hilang. Di sini Imam Nawawi punya pendapat, kalau orang yang mengambil barang tadi tidak bermaksud untuk memilikinya, meskipun demikian tetap dia wajib untuk mengumumkannya. Tapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan dia tidak wajib untuk mengumumkan kecuali kalau dia berminat untuk memilikinya. Kalau dia berminat untuk memilikinya, seperti saya yang katakan, maka dia wajib untuk mengumumkannya. Terus mengumumkannya itu berapa lama? Salah. Mengumumkan selama 1 tahun. Di sini Imam Abi Suja mengatakan, summa ida arada tamallukaha arrafaha sanatan. Kemudian jika dia ingin memiliki barang yang ditemukan tadi, arrafaha sanatan, maka dia wajib untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Ala abwabil masajid, di depan pintu-pintu masjid, wa fil maudhi' alladhi wajadaha fihi, dan di tempat di mana dia menemukan barang tadi. Fa illam yajid sahibuha, kalau dia tidak menemukan pemiliknya, kana lahu ayyatamallakaha, maka dia boleh untuk memakainya atau memilikinya, bisyarti dhaman, dengan syarat mengganti kalau seandainya datang pemiliknya. Jadi secara simpel ya, kalau dia ingin memiliki barang tadi, maka dia wajib untuk mengumumkannya. Diumumkan di khalayak ramai. Di sini Imam Abu Suja mengatakan diumumkan di depan masjid. Itu dulu. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya orang sholat. Sehingga orang banyak yang mendengarkan pengumuman tadi. Tapi sekarang bisa misalnya diumumkan di radio. Ya, diumumkan di radio. Atau diumumkan lewat Facebook misalnya, atau diumumkan lewat Twitter, lewat pengumuman di radio atau di televisi. Yang penting pengumuman yang bisa dilihat oleh orang banyak selama 1 tahun. Apakah mengumumkan ini harus secara langsung atau boleh nanti? Nah, di sini para ulama Syafi'i mengatakan mengumumkan ini tidak harus langsung, tapi boleh alat tarohi, boleh nanti. Yang penting dia harus mengumumkan. Ya. Terus tempat pengumuman adalah tempat khalayak ramai, juga tempat di mana dia menemukan barang tadi, ya. Itu adalah tempat di mana dia harus mengumumkannya. Tayib. Terus cara mengumumkan bagaimana? Cara untuk mengumumkan bagaimana? Cara untuk mengumumkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dengan mengatakan man dha'a minhu syai'un. Siapa yang kehilangan uang? Misalnya dia menemukan uang atau menemukan perhiasan. Siapa yang yang kehilangan perhiasan harap datang atau harap menelpon nomor gini-gini, itu boleh. Dan tidak wajib untuk menyebutkan sifat-sifat barang yang ditemukan. Tidak wajib. Tapi ulama mengatakan disunahkan untuk menyebutkan sebagian sifatnya. Misalnya dia mengatakan barang siapa yang kehilangan uang di tempat ini misalnya. Tapi tidak boleh dia menyebutkan semua sifat dari barang yang ditemukan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Haramain, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menyebutkan ciri-ciri daripada barang yang ditemukan secara komplit. Nanti dikhawatirkan ada orang yang bohong yang mengaku dia pemilik barang tadi, maka barang tersebut akan diambil, ya. Maka tidak boleh. Maka Jika Anda ingin mengumumkan, bisa Anda umumkan secara simpel, barang siapa yang kehilangan uang atau kehilangan perhiasan harap menghubungi saya, atau diumumkan barang siapa yang kehilangan perhiasan di tempat ini jam segini harap menghubungi saya misalnya, maka boleh. Tapi tidak boleh disebutkan ciri-ciri daripada semua barang yang dia temukan. Jika dalam pengumuman tersebut dia menyebutkan ciri-ciri semua dari barang yang ditemukan, terus ada orang yang bohong yang mengaku kalau barang itu adalah barang milik dia, maka dia wajib untuk mengganti seandainya ada pemiliknya yang asli. Saya adalah pemiliknya yang asli, orang yang mengambil kemarin itu bohong misalnya. Maka orang yang mengumumkan dengan menyebutkan semua ciri-ciri barang yang ditemukan wajib untuk mengganti sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Wajib untuk mengganti karena dia seharusnya tidak boleh menyebutkan semua ciri-ciri daripada barang yang ditemukan. Terus dalam mengumumkan ini, apakah dia harus mengumumkan sepanjang tahun setiap hari diumumkan? Tidak. Tapi caranya adalah mengumumkan dengan cara tertib. Misalnya cara mengumumkannya adalah satu hari dia umumkan 3 kali misalnya. Dia bayar di radio misalnya atau di televisi, satu hari ditayangkan 3 kali pengumumannya. Diumumkan selama 1 minggu. Setelah itu setiap minggu dia umumkan. Kemudian setelah itu setiap bulan dia umumkan. Yang penting masyarakat situ mengetahui bahwasanya di sana ada orang yang menemukan barang yang hilang. Jadi dalam mengumumkannya ini tidak cukup sekali saja, tapi diumumkan misalnya satu hari diumumkan 3 kali selama 1 minggu. Nanti diumumkan tiap minggu, setiap Jumat misalnya. Setelah itu diumumkan tiap bulan sampai selesai setahun. Kalau sudah setahun dan tidak ada yang mengaku, tidak ada pemiliknya yang datang, maka Anda bisa memakai barang tersebut. Nah, tapi kalau sewaktu-waktu ada pemiliknya, maka Anda wajib untuk mengganti barang yang telah Anda pakai tadi. Baik mengganti, membelikan barang yang semisal kalau barangnya itu misli, atau memberikan harga atau harga daripada barang yang Anda temukan tadi. Berapa harga barang tadi ketika Anda memakainya atau ketika Anda berniat untuk memiliki barang tadi. Harganya pada waktu itu, bukan harga pada waktu sekarang ketika orang tersebut minta barang tadi kepada Anda. Ini adalah mengenai luqatah. Kemudian setelah itu Imam Abi Suja mengatakan, wa jumlatul luqatati arba'atu adrub. Luqatah itu secara garis besar dibagi menjadi 4. Ahaduha, yang pertama adalah ma yabqa 'ala dawam kadhhab wal fidha wa hadha hukmuhu. Yang pertama adalah luqatah atau barang temuan yang bisa tahan lama. Seperti emas, perak, wa hadha hukmuhu, maka hukumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu adalah hukum daripada barang temuan yang bisa tahan lama. Wasani, bagian yang kedua adalah malayabko, barang temuan yang tidak tahan lama, yang cepat rusak. Kato'am, arotep, seperti makanan yang basah. Fahwa muhayyarun, maka orang yang menemukan makanan ini, muhayyarun, bisa memilih baina aklihi, untuk makan makanan tadi, wahurmihi, dan mengganti jika ada pemiliknya yang minta, au bai'ihi, atau menjual makanan tadi, wahifdhi samanihi, dan menyimpan harganya. Jadi kalau jika Anda menemukan barang yang mana barang tersebut tidak tahan lama, seperti makanan, bakso, soto misalnya, maka orang yang menemukan barang seperti ini, dia boleh memilih di antara 2 hal. Yang pertama, kalau dia mau, dia makan saja makanan tadi. Tapi nanti kalau ada orang yang pemiliknya datang untuk mencari, maka Anda mengganti barang tadi. Baik mengganti dengan hal yang sama, atau mengganti dengan mengganti uang. Au bai'ihi, atau Anda jual. Kalau Anda menemukan misalnya 1 gentong atau 1 mangkok soto, Anda jual soto tadi. Wahif di zaman ini, dan Anda simpan hasil penjualan tadi. Kalau ada orang yang mencari pemiliknya, maka Anda berikan. Wasalisu, dan yang ketiga adalah malayabqa illa bi'ilajin, barang yang tidak tahan lama illa bi'ilajin, kecuali dengan proses tertentu. Karutop, seperti kurma yang masih basah. Fayaf'alu ma fihi maslaha, maka orang yang menemukan apa yang dia lakukan, dia milih melakukan sesuatu yang lebih maslahat untuk barang yang dia temukan. Min bai'ihi, bisa dia menjual barang tadi. Wa hifdzi samanihi, dan menjaga atau menyimpan hasil penjualan tadi. Au tajfifihi, atau mengeringkan barang tadi. Wa hifdzi, dan menyimpannya. Ini adalah bagian yang ketiga. Jika barang yang ditemukan itu adalah barang yang tidak tahan lama kecuali dengan proses tertentu. Misalnya apa? Misalnya kurma yang masih basah. Kurma yang masih berupa rutub, yang masih basah, itu cepat rusak. Ya. Kecuali kalau Anda keringkan, maka dia akan kering, nanti bisa Anda simpan di tempat misalnya. Maka kalau barang yang ditemukan itu misalnya barang yang tidak tahan lama kecuali dengan proses seperti ini, ya, maka orang yang menemukan barang tersebut dia bisa memilih antara menjual barang tadi, kemudian menyimpan hasil penjualannya. Kalau ada pemiliknya datang mencari, maka bisa Anda kasihkan, ini loh uang kamu, barang kamu telah saya jual dan ini uangnya. Atau Anda keringkan kurma tadi, terus Anda simpan di rumah Anda. Kalau ada orang yang mencari, maka Anda berikan, ini loh kurmanya yang saya temukan. Kurma ketika saya temukan masih berupa kurma basah, kemudian saya takut rusak, saya keringkan, terus ini kurmanya. Itu, jadi kalau barangnya itu seperti itu, maka dia boleh memilih di antara dua hal ini. Warabi'u, dan yang keempat, mayahtaju ilan nafakoh, barang yang ditemukan itu adalah barang yang membutuhkan biaya. Kal hayawan, seperti hewan. Wahwa dorbani, maka hewan, kalau ya barang yang ditemukan itu adalah hewan, maka hewannya ada dua macam, ya. Hayawanun layam tani ubinafsihi, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, seperti kambing atau rusa. Fahuwa mukhayyarun, maka orang yang menemukan mukhayyarun, ya, bisa memilih antara tiga hal. Baina aklihi wa hurmi samanihi, makan dia sembelih kambing tadi, kemudian kalau ada datang pemiliknya, maka dia kasih harga daripada kambing yang dia sembelih atau ngasih gantinya. Au tarkihi, atau dia ambil barang tadi. Wa tatawwu bi infaq alaihi, dan sukarela merawat barang tadi. Au bai'ihi wa hifdzi samanihi, atau dia jual wa hifdzi samanihi, dan menyimpan uang hasil penjualan tadi. Jadi bagian yang keempat dari barang yang ditemukan adalah jika barang yang Anda temukan itu adalah barang yang membutuhkan biaya, seperti hewan. Hewan itu butuh makan, butuh minum, seperti manusia. Maka jika Anda menemukan hewan, maka kita lihat hewannya. Kalau hewan yang Anda temukan itu hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, seperti kambing misalnya, maka orang yang menemukan kambing ini bisa memilih antara tiga hal. Bisa menyembelih kambing itu, terus memakannya, terus nanti kalau datang pemiliknya, maka dia ganti dengan kambing baru atau dengan uang. Atau dia mengambil kambing tadi untuk dirawat dan dengan sukarela untuk memberi merawat kambing tadi. Atau yang ketiga, dia jual kambing tadi, terus nanti kalau datang pemiliknya, maka Anda berikan uang hasil penjualan tadi. Hewan yang kedua, wahayawanun yang mentani ubi nafsihi, adalah hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti seperti khail, seperti kuda, ya, atau unta. Maka kuda ini bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau misalnya ada orang yang akan berniat jahat, bisa dia lari. Begitu juga unta, karena unta tubuhnya kuat, maka dia bisa tahan lama dan bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau memang barang yang ditemukan ini adalah berupa hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri, fa in wajadahu fis sahra, kalau hewan tadi ditemukan di tengah padang pasir atau di dalam hutan, taharokahu, maka sudah tinggalkan, tidak boleh diambil. Fa in wajadahu fil hadar, kalau hewan tadi ditemukan di perumahan atau di desa, fahuwa mukhayyarun, maka orang yang menemukan mukhayyarun bisa memilih bainal asya asalata, di antara tiga hal yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau barang atau hewan yang ditemukan tadi itu adalah hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri, seperti kuda atau unta, dan kuda tadi atau unta tadi dia temukan di dalam desa atau di perumahan, maka dia boleh memilih antara tiga hal tadi, yaitu menyembelihnya dan mengganti kalau ada pemiliknya. Yang kedua, atau dia merawat hewan tadi dengan sukarela, mengasih makan dan minum dengan sukarela. Yang ketiga, menjual barang tadi. Terus nanti seandainya ada pemiliknya, Anda bisa mengasihkan uang hasil penjualan tadi. Ini adalah kajian kita mengenai masalah luqatha ya. Dan dengan kita terangkannya mengenai pembagian luqatha ini, habislah kajian kita mengenai luqatha. Dan insya Allah pada kajian kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai lakit. Mengenai lakit. Lakit itu adalah anak kecil yang dibuang oleh keluarganya, yang ditemukan oleh orang lain, tidak diketahui siapa orang tuanya. Insya Allah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Terus sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada ada pertanyaan dari pendengar setia kita. Beliau bertanya, saya pernah bilang, Ustaz, saya pernah bilang sama keponakan saya, kalau istri aku jalan-jalan lagi tanpa pamit maka lebih baik cerai. Apakah kata-kata saya ini merusak nikah? Saya, Ustaz, soalnya istri saya titipin ke keponakan, dan yang saya ucapkan ke keponakan saya bukan langsung ke istri. Ala kulli halin, jika Anda omongan yang Anda ucapkan ini adalah merupakan taklik, ya, merupakan talak untuk nikah dengan cara ditaklik. Misalnya Anda mengatakan kepada istri Anda, jika kamu keluar dari rumah maka kamu saya talak. Maka seandainya istri itu keluar sungguhan dari rumah, maka jatuhlah talak satu. Maka apa yang Anda ucapkan ini kepada istri Anda atau kepada keponakan Anda dengan mengucapkan, jika istri saya jalan-jalan lagi tanpa izin, maka akan talak. Aku akan saya cerehkan. Maka kalau kata ini Anda maksudkan adalah untuk menjatuhkan talak dengan cara taklik, maka talak akan jatuh kalau memang istri Anda jalan-jalan. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, Ustadz, saya pernah membeli suatu barang, kemudian toko tersebut tidak ada kembaliannya, sehingga pembayarannya saya sempat tertunda hingga lupa. Sewaktu ingat saya sudah tidak menemukan toko itu lagi. Apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana kalau kita menemukan barang akan tetapi di rumah kita sendiri, dan kita tahu barang tersebut bukan barang kita, bolehkah kita memilikinya? Terima kasih. Baik. Kalau misalnya Anda pernah membeli suatu barang di sebuah toko, terus tidak mendapatkan kembaliannya, ya, terus sampai lama, ya, tertunda hingga lama, terus sampai lama sampai toko tersebut tidak ada, pindah misalnya, dan tidak diketahui di mana toko tersebut, maka kalau misalnya, maka toko tadi masih berkewajiban untuk mengembalikan uang Anda. Wajib untuk dikembalikan. Jadi uang itu tidak boleh dia ambil, dia harus mengembalikan uang tadi. Selama dia belum mengembalikan, maka dia punya tanggungan untuk mengembalikannya kepada Anda. Tetapi kalau Anda adalah orang yang hasilnya lapang, ya, Anda tidak ingin bahwasanya orang tersebut menanggung dosa, maka lebih baik Anda ikhlaskan saja. Jadi misalnya Anda beli sesuatu dari toko, terus tidak ada kembaliannya, terus sampai lama, sampai lupa Anda, ya, terus ketika Anda ingin mengambilnya, terus tokonya sudah tidak ada. Nah, maka orang yang punya toko tadi wajib untuk mengembalikan barang Anda tersebut, uang Anda tersebut. Uang itu adalah uang Anda, tidak boleh dimakan oleh dia, haram untuk dimakan. Lah, bagaimana caranya biar orang tadi tidak dosa? Caranya adalah Anda ikhlaskan saja agar orang tadi tidak berdosa karena membawa barang Anda. Terus pertanyaan yang kedua, kemudian bagaimana kalau kita menemukan barang akan tetapi di rumah kita sendiri dan kita tahu barang tersebut bukan barang kita? Kalau kita tahu bahwasanya barang itu bukan barang kita, maka tidak boleh kita ambil. Tidak boleh kita memilikinya. Tidak boleh kita memilikinya, tapi kita rawat barang tadi, kita rawat, dan kalau kita temukan pemiliknya, maka kita berikan kepada dia. Otomatis kita sebagai tuan rumah akan mengetahui barang itu barang siapa. Kan orang yang masuk rumah kita kan bukan orang banyak, tapi orang tertentu saja. Maka otomatis kita berusaha untuk mencari siapa pemilik barang tersebut. Kalau begitu maka kita rawat barang tersebut, nanti kalau ketahuan pemiliknya maka kita berikan kepada dia. Karena barang tadi adalah merupakan amanah atau wadi'ah. Kata Rasulullah, huwa wadi'atun indaka. Barang tersebut adalah barang amanah atau barang titipan yang Anda jaga. Nanti kalau seandainya ada pemiliknya, Anda berikan kepada dia. Kiranya cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina waja'ala darsana darsan mubarakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.